Esen yang pertama, tingkatan yang pertama dari esen kepada Allah, bagaimana caranya? Anta kepada Allah ka'annaka tara. Dibagi menjadi dua derajat di sini. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan darajatul 'ulya. Yang kedua, fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau Allah, kalau kamu enggak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini derajat dunia yang kedua. Adapun yang pertama, anta budullah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini merupakan hasil atau buah dari kecintaan dan juga buah dari kerinduan kita kepada Allah SWT, buah dari haya kita kepada Allah SWT, sehingga dengan kita cinta kepada Allah, kita berbuat ibadah karena dorongan yang pertama ini, ihsan. Jadi seakan-akan beribadah itu melihat Allah, seakan-akan, ya, tapi bukan melihat Allah, karena manusia tidak ada yang melihat Allah. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, Rabbi arini anggur ilaih. Ya Allah, aku pengen lihat engkau. Dijawab Allah, lantaroni, engkau tidak akan bisa melihat aku. Ya, tapi terus pengen lihat, kemudian diperintahkan untuk melihat gunung. Walakin anggur ilal jabal, fa inistakarra makanahu, fa safatarani. Kamu lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu bisa tetap bertahan di tempatnya, kamu bisa melihat aku. Falan mata jalla rabbul jabari ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Tatkala Allah menampakkan, ya, ternyata gunung itu sudah tidak mampu bertempat. Hancurlah gunung itu. Kemudian Musa pun pingsan, tidak mampu. Nabi Muhammad juga demikian. Ketika Isra dan Mi'raj ditanya, "Hei Nabi, apa engkau melihat Allah?" Aku jawab beliau, nurun Allah, aku melihat cahayanya saja. Jadi enggak sampai melihat Allah, enggak mampu. Kita manusia di dunia ini tidak mampu melihat Allah. Nabi pun enggak mampu. Ya. Apalagi kita orang sufi mungkin ngaku melihat Allah dusta itu. Apalagi makhluk-makhluk yang lain, ya, mungkin ayam itu enggak melihat Allah itu. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu melihatnya. Ini merupakan buah dari kita ini memiliki mahabbah. Jadi ingin. Yang mendorong kita ibadah kepada Allah itu karena kita cinta, kita rindu, dan kita juga haya. Akhirnya membuahkan demikian ini. Ya, dengan begitu akhirnya orang itu ketika beribadah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi mustahabatnya, dan juga menghindari manhiatnya, sehingga ibadah, apapun ibadah kepada Allah, dipenuhi dengan sebaik-baiknya, seakan-akan dia melihat Allah, dan merupakan mahabbah yang mendorong dia beribadah, bukan yang lain, semata-mata cinta kepada Allah. Yang kedua, derajat yang kedua, fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu enggak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini merupakan buah dari muraqabah. Kita merasa diawasi. Yang dengan ini seorang menjadi takut. Kalau mungkin, wah, duhur kok enggak sholat nanti bagaimana, ya. Awak nanti enggak sholat nanti kok disiksa bagaimana. Kemudian dia takut datang ke masjid. Nanti bagaimana kalau saya tidak puasa Ramadan di adat. Sehingga rasa takut ini mendorong dia untuk beribadah ke Allah SWT. Dan kita bisa bertanya, introspeksi diri kita masing-masing, yang mendorong kita datang ke masjid ini, yang mendorong kita ibadah salat duhur atau salat asar dan seterusnya, apa yang mendorong diri kita? Rasa takutnya atau rasa mahabbahnya? Kalau kita lebih condong karena saya takut nanti bagaimana kalau saya diazab, maka kita tingkatan yang kedua. Tapi kalau yang mendorong kita beribadah kepada Allah itu karena mahabbah kita, enggak rasa takut, pokoknya lebih cenderung kecintaannya, ya datang di awal waktu karena cinta pada Allah. Kemudian rasa rindunya kepada Allah, maka ini tingkat yang pertama. Jadi kita bisa melihat, mengukur diri kita masing-masing, apakah yang mendorong ibadah kita kepada Allah SWT, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruhnya, apakah yang mendorong kita beribadah kepada Allah SWT. Ini ihsan kepada Allah SWT. Selanjutnya ihsan yang kedua, yaitu ihsan kepada manusia. Allah SWT menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bil sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat ihsana, berbuat kebajikan, kebaikan. Ini yang pertama. Allah tadi sudah, sekarang sesama manusia kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, saudara kerabat kita, mungkin pak de kita, ya paman kita, bibi kita, bude kita. Kemudian wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, dengan tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan juga budak-budak kalau kita memiliki budak. Jadi 9 yang disebutkan dalam ayat ini. Kita disuruh berbuat baik kepada siapa? Yang pertama orang tua. Kita akan sebutkan insyaallah perbuatan apa yang harus kita berikan kepada masing-masing dari 9 ini. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah ditanya, ayun nas ahaku bihusni sahabati, ya Rasulullah, dari manusia-manusia ini yang paling aku berbuat baik kepada siapa? Dijawab, kepada siapa? Ummu, ibumu. Ini siapa lagi dari Nabi? Ummu, ibumu. Siapa lagi dari Nabi? Ummu. Yang ketiga, siapa? Bapakmu. Jadi dari sekian banyak manusia yang paling ke depan, paling terdepan, yang kita berikan kebaikan setelah Allah, yaitu orang tua kita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ini sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an yashkur li waliwalidayk. Dan kami wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang tua yang telah hamatu ummuhu wahnan ala wahlin, mengandung dalam keadaan susah, jatuh kesusahan, kemudian menyusuinya, mufisaluhu fi amain 2 tahun. Kemudian Allah katakan anishkurli waliwalidaik, terima kasihlah engkau, bersyukurlah engkau kepada Allah dan kedua orang tuamu. Dalam ayat yang lain, wawassana insana biwalidaini ihsana hamadu ummuhu kurha wa ba'dahu kurha. Banyak sekali Al-Quran Karim menyebutkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Karena orang tua kita yang memelihara kita dari sebelum kita ini jadi manusia. Pertama, dalam keadaan susah dalam hamilnya. Hamil, ya, nindah susah. Kemudian setelah itu, kesan yang kedua, di saat melahirkan. Kadang-kadang di antara ummahat ada yang meninggal dunia. Dengan sebab apa? Mengeluarkan anak ini. Jadi perjuangan berat itu. Ada yang sampai meninggal, kehabisan darah. Kemudian juga kesusahan di saat menyusuinya. Jadi 3 kesusahan yang dialami orang tua. Kemudian setelah itu, apakah orang tua berhenti sampai situ saja? Ternyata tidak. Orang tua terus ya memberikan nafkah kepada kita sampai kita ini menjadi anak-anak. Ketika waktunya belajar dibiayai terus sekian lama ya, sampai usia remaja terus dikeluarkan biaya-biaya. Ini kalau di total sudah berapa itu? Yang orang tua kadang, anak kadang enggak berpikir sudah berapa ratusan juta orang tua untuk kita ini. Ya. Bahkan kadang-kadang sudah menikah pun masih ya dibantu sama orang tuanya. Ini luar biasa orang tua ini. Dari situ kita diperintahkan untuk bersyukur, kemudian mengasih imbal balik agar kita berbuat baik kepada kedua orang kita. Dan bagaimanakah cara berbuat baik kepada kedua orang tua itu? Jadi ada dua bentuk, selama orang tua masih hidup dan juga setelah meninggalnya bagaimana. Ketika masih hidup, caranya yang pertama kita mentaatinya. Jadi apa yang diperintahkan orang tua kita nurut. Selama perintah itu dalam keadaan kebaikan, kita dipanggil, ya kita datangi, kita disuruh mungkin untuk belanja, berangkat, menurut. Kalau kita diperintahkan jangan ngaji, bagaimana? Ngaji enggak? Tetap ngaji. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fatihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik yang tidak ada ilmu padanya, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tetapi pesan Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua selama hidupnya. Berbuat baik tidak memandang orang tua itu apakah soleh ataukah sudah salafi, tidak. Orang tua kita dalam keadaan musyrik, terus diperintahkan untuk berbuat baik. Mungkin orang tua kita ini penjahat misalnya, tetap kita perintahkan untuk berbuat baik. Tidak melihat-lihat apa ya orang tua saya ini. Ya, ternyata enggak soleh. Enggak begitu. Sampai pun dalam bulan syirik, kita perintahkan untuk berbuat baik. Tapi kalau disuruh kita berbuat syirik, kita tidak mentaatinya. Bahkan ketaatan itu di atas perintah-perintah sunnah. Kita kenal apa, kita mengetahui kisah Juret. Juret ini lagi sholat. Dia punya bilik untuk sholat, dipanggil orang tuanya, ya Juret. Dia enggak dengarkan. Dia bilang pada dirinya sendiri, sholati, ya, sholat ya ummi. Jadi sholatku atau ibuku. Akhirnya fa'akbala ala sholati, tetap sholatnya, tetap menghadapkan pada sholatnya. Dipanggil lagi, ya Juret. Bagaimana? Ummi al-sholati, ibu atau sholatku? Akhirnya tetap terus sholatnya yang dikedepankan. Sampai 3 kali dipanggil, ya Juret. Tetap demikian, sholati ya ummi. Kemudian ibunya mendoakan supaya, yaitu orang ya, supaya Juret ini, la amatakallah hatta tanggura fi wujuhil mumisab. Ya Allah, jangan kamu matikan Juret ini sampai Juret ini melihat wajahnya wanita-wanita pelacur. Di sini kenapa disalahkan ya ikhwan? Dia lagi sholat dipanggil orang tuanya, kok enggak, kok didoakan kok bisa makbul? Kenapa? Mudahnya kan enggak makbul, mudah lagi sholat. Ternyata para ulama mengatakan ini sholat-sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah dipanggil orang tua, lebih mengedepankan orang tuanya. Beda kalau kita sholat wajib dipanggil orang tua, misalkan dulu. Demikian, hatta sampai pun kita dalam ketaatan dipanggil orang tua, tetap untuk mentaatinya. Demikian pula Nabi SAW ketika ada orang minta izin untuk jihad, ditanya, ahayyun walidah, apakah orang tua masih hidup? Nah, kata Nabi, fafihima fajahid, kepada kedua orang tua kamu berjihad, berusaha membantu dan seterusnya. Ini untuk jihad apa? Jihadnya sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, kita enggak ada izin. Mungkin sekarang ini lagi ada orang-orang kafir menyerang tempat ini. Sudah, ini namanya wajib ain bagi yang di sini. Langsung berperang, tidak minta izin. Tapi kalau mungkin perannya di tempat yang jauh, yang punya fardu kifayah, kita diharuskan minta izin. Eh bapakku, saya punya jihad. Kalau yes, enggak apa-apa, saya akan berangkat. Kalau enggak, kita mengurunkan diri. Orang tua tidak mengizinkan. Ikhwani a'azani wa azakumullah. Ini yang pertama, kita mentaati apa yang diperintahkan orang tua. Ini bentuk kebaikan kepada orang tua. Selanjutnya juga kita menghormati orang tua, baik secara qaul ataupun secara perbuatan. Kalau kita memanggil orang tua, hendaknya memanggil dengan cara yang baik. Seperti Nabi Yusuf memanggil bapaknya Yakub. Irqala Yusufu ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang. Kemudian juga wal qamara, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 bintang dan juga matahari bulan kepadaku, sujud kepadaku. Di sini pemanggilannya Nabi Yusuf menggunakan apa? Ya abati. Ini dalam bahasa Arab lafaz ya abati pemanggilan yang baik. Nabi Ibrahim memanggil orang tuanya. Irqala li abihi ya abati lima ta'budu malas ma'u wal yabsiru wal yuni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada sedikit pun? Memanggilnya bagaimana caranya? Ya abati. Jadi kita kalau memanggil orang tua kita tidak boleh jangkar. Mungkin orang tuanya namanya Parno begitu, jangan no, begitu tidak boleh. Jadi bagaimana? Panggil. Ya abi. Kalau mungkin sudah biasa pakai bahasa Jawa, ya mungkin kita bisa ganti yang baik dengan istilah-istilah Arab. Tidak dilarang kita manggil orang tua ayah atau papa, tapi kita kalau sudah kalang ngaji, kita istilahkan dengan bahasa Arab supaya lebih mengenal anak-anak. Yang biasanya dipanggil Pak E, ya, nak panggil ganti Abi, begitu ya. Misalnya Mbok E ganti Umi, begitu. Selanjutnya, kita tidak boleh mengucapkan dalam qaul, tidak boleh membentaknya. Mengatakan ah, ucapan yang paling jelek sedikit pun ah aja enggak boleh. Imma ya baluhunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum auf. Enggak boleh ah. Ah aja enggak boleh. Ya apalagi kadang brengsek begitu enggak boleh, lebih parah lagi ini. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak orang tuamu. Wa qul lahumma qaulan karima. Dan ucapkan dan ucapan yang baik kepada orang tua. Ini secara qaul, secara ucapan-ucapan. Cara menghormati orang tua dan juga dengan perbuatan yang demikian. Wakfat lahumma janahal dzulmi rahmah. Rendahkanlah dirimu dengan perbuatan ini. Jadi jangan orang tua ditendang, ya. Orang tua diseret. Bahkan kita mendengar berita terjadi di negeri kita ini, ada anak membunuh kedua orang tuanya. Kenapa? Karena minta dibelikan sepeda motor. Orang tuanya enggak membelikan. Malam hari ibunya, bapaknya tidur, kemudian digorok, ya, akhirnya mati. Wah, ini dolar kabut besar ini, ya. Bagaimana orang tua bisa dibunuh? Kita bentak aja enggak boleh. Ya kita aja enggak boleh, apalagi sampai ini dolar yang luar biasa. Padahal dolar itu merupakan dosa yang besar. Allah unabiyuka biakwal kabair. Maukah aku tunjukkan apa dosa yang paling besar? Yang pertama al-israq billah, yang kedua al-uququ al-walidain, dengan kedua orang tua. Selanjutnya, setelah kita dengan mentaatinya, menghormatinya dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, kemudian yang ketiga dengan kita berbuat baik kepadanya, baik secara materi maupun secara din. Secara materi, ya kalau mungkin kita masih anak-anak diajak bekerja, ya nurut. Nabi Ismail membantu bapaknya Ibrahim. Wa jarafa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ismail membantu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Kalau kita sudah besar, sudah punya penghasilan, orang tua kita miskin, enggak memiliki apa-apa. Kalau mungkin orang tua butuh, dia berobat, ya kita obatkan. Orang tua enggak punya uang, kita punya uang, kasih. Ya, jangan dihitung hutang pada orang tua. Karena antawa maluka diabik, kamu dan hartamu milik orang tua. Dan juga secara din, secara agama, berbagai dengan secara agama, Kalau mungkin orang tua kita belum mengaji, kita ajak mengaji. Orang tua kita dalam keadaan kemaksiatan, kita cegah, wey bapak tinggalkan kemaksiatan. Ya, ada di tempat kami, bapaknya yaitu pimpinan bank. Dinasihati pak tinggalkan bank, bank itu riba. Marah-marah ya. Tak pateni kamu ya. Sampai akhirnya anaknya kuliah ya. Orang tua itu mikir-mikir. Kenapa tak pateni, harus agak lama. Bisa sama anaknya kuliah. Baru terakhir orang tuanya sadar ya. Meninggalkan jadi pegawai bank dan keluar. Kemudian mengatakan kepada saya, Masya Allah Ustaz, saya enggak perlu bimbing anak, anak sudah bayar saya. Begitu. Lepas nyuruh saya untuk keluar dari ini. Dan juga ada orang tua yang jualan khamer. Ketika dinasihati, ya bu, jangan jualan khamer. Marah-marah ya. Kamu kecil ini saya susui. Gede kamu nyuruh-nyuruh saya seperti ini. Sudah, kembalikan susu ya, susu yang kamu minum berapa kali sejak kecil, sudah kembalikan ya. Tapi tetap sabar, menyuruh kalau belum berbuat kebajikan, kita arahkan, diajak mengaji, sering meninggalkan kemaksiatan. Dan kalau sudah orang tua itu sudah kokoh dalam agama ini, kita kuatkan, kita bikin orang tua istiqomah. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ibrahim tanya kepada putranya, "Inni ara fil manam anni adhuka fangdur ma tara." "Wahai anakku, aku melihat di mimpi aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu?" "Gimana Ismail? Apa disuruh menyembelih dia?" Ya. Enggak. Apa kata Nabi Ismail? "Ya abati fa'al ma tu'mar." Sataji dunia insya Allah nasabirin. Wahai bapakku, lakukan. Ya. Demikian. Mengukuhkan. Sudah perintah Allah, sudah sembelih, enggak apa-apa saya. Dan juga kita tahu kisah yaitu Ashabi Ukhdud. Seorang raja mendapatkan rakyatnya pada beriman. Maka marah, suruh murtad semuanya. Kalau enggak mau, akhirnya dibikin parit. Parit diisi dengan api. Yang enggak murtad silakan masuk ke api ini. Ya semuanya masuk. Yang enggak mau murtad dah masuk bleng bleng bleng. Di saat itu ada seorang ibu-ibu menggendong anaknya kecil. Dia ini ya gemetar dan kasihan, bagaimana membawa gendong anak seperti ini. Masa aku mau mati juga di api ini. Ternyata anaknya bunyi, "Ya ummah wa ibuku, isbiri fa innaki al-haq wa ibuku, sabarlah. Sesungguhnya engkau di atas al-haq." Akhirnya menjadi kokoh ini ibunya. Sudah langsung ikut nyebur juga. Ini keadaan anak yang soleh. Jadi mendukung. Kalau orang sudah kokoh, dikokohkan. Bukan dibikin kendor lah, gak usah begitu ya. Kita kokohkan. Ada sebuah kisah, yaitu kisahnya Malik bin Dinar. Seorang tabi'in. Beliau ini dulunya orang yang luar biasa. Semua kemaksiatan pernah dilakukan. Mendolimi orang, minum khamar, kok seluruhnya dilakukan. Kemudian setelah itu Malik bin Dinar dia menikah. Setelah menikah ini lahirlah seorang anak perempuan, dikasih nama dengan Fatimah. Berubahlah Malik bin Dinar ini menjadi baik. Terus dia senang, Masya Allah punya anak, sangat cinta kepada anaknya. Terus berbuat baik, dia tidak meninggalkan minum khamar, berzina, mencuri, mendolimi orang, ditinggalkan. Senang dengan murid anaknya ini. Ternyata setelah 3 tahun anak yang dicintai ini meninggal dunia. Langsung dia enggak kuat, enggak sabar, stres ya. Langsung Malik bin Dinar ini kembali masa yang lalu. Setannya bisik-bisik, sudahlah ayo baiklah seperti dahulu minum khamar itu. Langsung dia minum khamar, berbuat kejahatan kembali. Putus asa dia. Suatu saat Malik bin Dinar ini ketika tidur bermimpi. Mimpi yang menakutkan sekali. Terjadi hari kiamat. Langit terbelah ya. Isi bumi mengeluarkan isinya. Lautan meluapkan airnya. sudahlah karu-karuan. Saat itu ada Malik bin Dinar ini. Tiba-tiba muncul seekor ular yang besar. Ular yang besar. Dalam keadaan membuka mulutnya. Ngejar-ngejar Malik bin Dinar ini. Saat itu ada orang tua. Dia bilang, "Wahai Malik bin Dinar, aku ini sudah tua dan lemah, enggak mampu nolong kamu. Sudah kamu dikejar ini, kamu lari aja ke arah sana." Akhirnya dikejar ular ini, dia lari. Ternyata depannya ada api. Kalau dia mundur, dimakan ular. Dia maju, masuk api. Dia teriak, "Wahai orang tua, tolong aku bagaimana ini? Aku ini sudah tua, enggak bisa apa-apa. Coba kamu lari ke arah gunung itu." Ya, akhirnya dia lari arah gunung. Ternyata di sana banyak anak-anak berteriak, "Ya Fatimah, itu tolong bapakmu, lihat bapakmu." Akhirnya dalam mimpinya ini ketemu sama anaknya kembali. Ketika ada ular ngejar, langsung sama anaknya cuma diginikan, ya, dengan tangan kirinya, langsung pergi. Dan si Fatimah ini sebagaimana sebelumnya duduk di pangkuan Malik bin Dinar ketika masih hidupnya. Dia tanya, "Wahai anakku, apa ini? Kok ada ular, ada orang tua ini? Wahai bapakku, ular itu adalah amalam yang jelek. Dan orang tua itu amalam yang baik. Ternyata kejelekanmu lebih banyak daripada kebaikannya." Dan membacakan ayat, "Alam yakninadina amanu antasakulubhum lidikrillah wa ma nazamul haq." Bukankah telah datang waktunya untuk engkau orang beriman tunduk kepada Allah, zikir kepada Allah, dan tunduk kepada apa yang turun kepadanya? Setelah itu sadar Malik bin Dinar ini, terbangun. Langsung dia, sebagaimana telah mimpi ini, dia mandi, langsung sholat subuh. Ketika ikut sholat, yang dibaca imam tepat dengan apa? Ayat tadi. Setelah itu dia berubah menjadi baik ini Malik bin Dinar, menjadi seorang tabi'in. Di sini ikhwan, ini seorang anak tapi dalam mimpi, dan juga anak itu memberikan manfaat kepada siapa? Orang tuanya. Termasuk kita ini kalau punya anak, berguna untuk orang tua, baik di dunia maupun di akhirat, ya, berguna. Ini kebaikan-kebaikan selama orang tua masih hidup. Kita mentaatinya, ya. Kita ihtiram dengan orang tua. Kita berbuat baik dengan orang tua, baik secara material dan juga secara diri, kita ajak kepada kebaikan. Dan kalau sudah baik, kita kokohkan orang tua. Selanjutnya, kalau orang tua kita sudah mati, bagaimana cara berbuat baiknya? Apa sudah selesai? Tidak, masih berlanjut. Kalau mungkin kita punya orang tua sudah meninggal dunia, caranya bagaimana ya ikhwan? Kita mendoakan, memintakan istighfar Allah SWT untuk orang tua kita. Ini berguna untuk orang tua yang kita sudah mati. Nanti di yaumil kiamah disebut dalam, yaitu kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, disebutkan yirfa'u lil mayyiti darajatuhu, ya, yaumil kiamah. Di yaumil kiamah itu seorang mayit diangkat derajatnya. Kemudian mayit ini mengatakan, "Wahai Rabb, kenapa aku kok menjadi tinggi derajatku?" Dijawab oleh Allah, "Waladuka istaghfarolak." Anakmu mintakan ampunan untuk kamu. Jadi berguna seperti ini. Ya, kalau orang tua kita mati, kita mendoakan dan juga beristighfar untuk orang tua. Dan juga dengan kita istiqomah atas agama ini, pahala kita terus mengalir untuk orang tua. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Kalau orang mati, putus amalannya. Salatnya berhenti sudah, puasanya berhenti sudah. Kecuali ada tiga amalan yang terus pahalanya mengalir pada orang tua. Itu sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, waladun shalihin yad'ulah. Anak soleh itu sudah bermanfaat untuk orang tua. Jadi apa-apa yang dilakukan anak itu pahalanya sama orang tua, tanpa mengurangi pahala si anak. Ya kok bisa begitu? Ya karena orang tua yang mendorong anak berbuat baik, sehingga orang tua mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Apalagi ditambahkan, ia da'ulah mendoakan orang tuanya. Tambah lagi. Kemudian juga, ya caranya berbuat baik kepada orang tua setelah meninggalnya, cara yang benar demikian mendoakan, istighfarkan, tapi bukan dengan caranya masyarakat kita, caranya dengan kita melakukan selamatan. Jadi mengundang orang untuk selamatan, ya diampuni orang per orang, sampai masyarakat itu ada yang keberatan. Nah selamatan, ya dikir tidak, ada yang 1 hari sampai 7 hari, 40 hari, 60 hari, sampai berat, bahkan sampai jual-jual tanahnya. Gara-gara selamatan ini, padahal kan diperintahkan seperti itu. Kemudian juga, cara berbuat baik setelah meninggal dunia, kita memenuhi, yaitu utang-utang orang tua, baik sifatnya utang untuk manusia maupun untuk Allah SWT. Kalau orang tua kita punya utang meninggal dunia, hendaknya kita lunasi. Itu sampai kepada orang tua. Orang tua enggak akan mendapatkan tanggungan. Kalau kita enggak membayar, terus ditagih itu yaumul kiamah. Beban itu orang tua. Tapi kalau kita lunasi, kita ya orang tua akan bagaimana? Ringan. Termasuk kalau orang tua kita punya utang, utang puasa juga di sahur. Man mata wa alisyam sama'an walihu. Anak ini memuasakan. Kalau ingin pernah si orang tua pernah pengen haji, qadarullah meninggal dunia, anaknya menghajikan. Orang tua pernah pengen sedekah, belum kesampaian meninggal dunia, kita sedekahkan. Ini setelah meninggal dunianya. Dan juga setelah meninggal dunianya, ini dua perkara. Jadi kita mendoakan, istighfarkan, dan juga kita berbuat baik, melunasi hutangnya, hutang baik kepada manusia dengan Allah SWT. Dan yang ketiga, yaitu kita menyambung silaturahmi yang dengan orang tua itu tersambungkan, termasuk birrul walidain. Setelah meninggal, biasanya kalau biasanya orang itu datang ketika ada orang tua kita, begitu meninggal kadang enggak sudah putus. Kita yang menyambung silaturahmi itu, termasuk birrul walidain. Ikhwani a'azzani wa jazakumullah. Demikian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada wabil walidain ihsana wabidzil qurba. Karib kerabat kita, dengan paman kita, ya, dengan bibit kita, Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kalian kepada Allah yang kau meminta dengan nama Allah itu, kamu meminta Allah dan menyebut namanya, wal arham, dan jagalah silaturahim. Termasuk berbuat baik. Jadi kalau kita punya saudara-saudara, hendaknya kita berbuat baik kepadanya. Dengan cara bagaimana kita menyambung hubungan. Walaupun mungkin tidak ngaji seperti kita, kadang-kadang kita lalai. Kalau sudah ngaji, kadang ini masih awam, bibi kita, paman kita, kita luput untuk menyambung silaturahmi. Tetap kita sambung itu sebagai bentuk berbuat baik kepada kerabat kita. Dan juga kita memberikan, kalau mungkin kita ada sesuatu diberikan kepada kerabat kita, fa'ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil, berikanlah hak untuk kerabat kalian. Mungkin kita punya sesuatu, kita berikan, termasuk yang berbuat baik kepada karib kita. Kalau berbuat baik kepada karib itu, ya kata Nabi, kalau kita berikan sesuatu sedekah untuk orang lain, ini itu sedekah. Tetapi kalau itu diberikan kepada karib kerabat, selain itu sedekah, dihitung sebagai apa? Yaitu penyambung silaturahmi. Ya. Tetapi kita dapatkan masyarakat kita dengan kadang dengan saudara, dengan paman, dengan bibi, ya kadang-kadang iri, rebutan warisan, sampai-sampai akan datang ke dukun untuk menyantet. Ya, seperti ini bukanlah berbuat baik. Selanjutnya, wabidil qurba wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Nabi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-saila fala tanhar. Wahai Muhammad, adapun anak yatim, jangan kamu bertindak sewenang-wenang. Kemudian juga Allah mengatakan ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Allazi yad'ul yatim, yang mereka ini menghardik anak yatim. Jadi kalau kita mendapatkan ada anak yatim, dia waktu kecil orang tua meninggal dunia, ini kasihan. Biasanya kalau anak seperti ini tidak kita jaga, biasanya kedepannya tidak baik. Jadi butuh kasih sayang. Kadang kalau kita aja mungkin safar begini, ya, atau mungkin antum safar jauh dari anak-anak, keadaan anak-anak seperti itu, apalagi tinggal meninggal dunia, butuh kasih sayang dari seorang bapak, seorang ibu, apalagi kalau mungkin ibunya bapak meninggal sebuah tangkara, akan terkena psikologisnya. Maka kita bagaimana menghibur anak-anak ini. Kalau mungkin anak yatim itu memiliki harta, jangan kita makan hartanya. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sa'ana sa'ira. Siapa sungguhnya siapa yang makan harta anak yatim, maka sungguhnya itu sama dengan makan dengan cara yang zalim, memakan bara api di perutnya. Kita tahu nih hartanya, nanti kita jaga hartanya. Kalau mungkin kita miskin juga, kita enggak mengapa memakan dengan cara ma'ruf. Faman kana ghaniyan falyastaghfir. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kalian kaya, maka hendaknya menjaga. Kalau miskin, dengan cara yang ma'ruf. Jadi caranya bukan kita berlebihan, karena kita mengurus anak ini. Dan nanti kalau sudah besar, sudah usia balig, wa tabyatama amwalahum, sampaikan, berikan anak harta itu kepada anak yang sudah besar ini. Demikian, dengan cara apa? Kalau ada harta. Kalau enggak memiliki, ya kita tetap bagaimana berbuat baik dengan kita, yaitu memberikan nafkah kepadanya. Kita sebagaimana memelihara anak kita sendiri, kita berikan pendidikan, bukan dibiarkan anak yatim kemudian bagaimana pendidikannya kita abaikan. Tidak, terus kita berikan bimbingan, informasi berbuat baik, ini agama kita, demikian baiknya sampai anak yatim diurusi, ya. Tapi sekarang ini sudah banyak namanya lembaga-lembaga untuk yatim piatu, dan bukan menutup bagi kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Mungkin kalau saudara kita, ya kita berbuat baik dengan mereka. Dan kebanyakan yayasan-yayasan yang menampung anak yatim, ya kadang sebagian, ya enggak semuanya, dia menyibukkan diri untuk mencari dana-dana kepada orang-orang kaya. Ini kami punya anak yatim, demikian-demikian, ya akhirnya datang dana-dana untuk anak yatim. Tapi kadang sebagian bagaimana? Untuk diambil sama pengurusnya, lebih banyak daripada anak yatimnya, untuk sebagai sarana tasawur. Ini berbahaya, besar-besar seperti itu. Yang dia juga anak yatimnya, yang makan dia. Tidak benar seperti ini. Baik, ikhwani azza jazakumullah, masih ada yang lain? Boleh masakin untuk orang muslim bagaimana? Tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan badal asr insya Allah. Jadi berbuat baik kepada sesama manusia dan juga kepada makhluk-makhluk di bawah kita, yaitu binatang-binatang. Sementara sampai di sini, ya. Atau videonya. Thank you.